anak cucunya fulan telah berkumpul. Makanya dikatakan idza jama'u, ketika mereka berkumpul. Wa minhu, itu terambil pula dari Alkitab, dari kat, bukan Alkitab, kat, yaitu katibatur ramli. Katibah artinya batalion, yaitu kumpulan pasukan. Ar-raml artinya debu-debu. Pasukan debu berarti. Al-Muhim nanti menghitung. Pasukan yang konsentrasinya di padang pasir mungkin. Baik. Kemudian qala al-mu'allif, wa taharatu fil lughati an-nadhafatu, taqul tahartu ath-thawb ay nadhaftuhu. Taharah secara etimologi bahasa an-nadhafah. Taharah secara bahasa artinya adalah an-nadhaf. Dua-duanya maknanya sama. Dua-duanya maknanya sama. Taharah dengan nadhafah sama. Taqul, kamu katakan, contoh dalam bahasa Arab, tahartu ath-thawb, artinya aku telah nadhaftu ath-thawb. Ath-thawb artinya apa? Ath-thawb, baju atau pakaian. Ya, ath-thawb itu baju atau pakaian. Wa fi syar'i, dan dalam istilah syar'i, ya, ibaratun an raf'il hadathi wa izalatin najas aw ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Itu definisinya. Adapun setelahnya kalau latif tsani itu contohnya. Ibaratun an raf'il hadathi wa izalatin najas aw ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Baik, ibarah apa arti ibarah? Permisalan atau ungkapan, ya, tentang sebuah istilah, ungkapan tentang apa? Dua kegiatan, dua hal. Raf'il hadas atau izalat najas. Raf'il hadas, mengangkat hadas. Nanti mudah-mudahan kita akan perlahan mengetahui apa itu hadas. Hadas itu sifatnya maknawi dia. Jadi enggak ada hadas yang sifatnya kelihatan. Itu najis namanya. Ya. Orang junub enggak ada bedanya dengan orang kayak kita di biasa. Ya. Orang junub enggak bisa kelihatan tanda-tandanya apa. Enggak kelihatan, enggak ketahuan. Tapi dia berhadas, enggak berhadas. Orang baru kencing. Terus kemudian jalan di dekat kita. Kita enggak bakal tahu dia baru kencing. Kita enggak tahu dia berhadas. Orang sedang haid, perempuan sedang haid jalan di pasar. Tahu dia sedang haid. Itu kan hadas. Kalau haid sedang berhadas. Kan lainnya diketahui mereka mengklaim itu. Roh mengangkat status hadas gitu. Hadas itu sifatnya status dia. Nah, dan status itu tidak terlihat. Kalau misalnya hadas bisa terketahui, waduh, susah. Misalnya ada orang kencing ketahuan. Ntar dia pergi pasar ketahuan sama kita. Ya. Kemudian orang-orang junub ketahuan, nah ada yang habis ngapain nih, ya. Kenapa kayak gitu? Alhamdulillah Allah jadikan semakna itu amanat. Jadi kalau misalnya kencing sengaja, nah ini gak haram. Sengaja gak wudu, ini sholat. Itu raf'il hadas. Raf'il mengangkat status hadasnya. Nah itu taharah. Nah, taharah untuk mengangkat status hadas terbagi menjadi dua. Karena hadas terbagi menjadi dua. Hadas besar dan hadas kecil. Yang mewajibkan mandi untuk menghilangkannya. Hadas kecil yang mewajibkan apa? Ngapain hadas kecil? Mewajibkan apa? Wudu untuk menghilangkannya. Nah, hadas besar seperti apa? Seperti apa contohnya? Hadas besar, Masya Allah. Ayo, tentu kan muslim, ha? Hadas besar contohnya apa? Yang harus wudu, yang harus mandi. Antum biasanya mandi buat apa? Junub.

nggak masalah, nggak harus pakai air. Tetapi kalau memang tidak bisa melainkan harus pakai air, maka harus pakai air. Iya. Misalnya kencing, ya kencing, ya pipis, seruan di celana. Terus membersihkannya gimana? Apakah dengan ditiup gitu, terus hilang kencingnya di celana? Nggak bisa, harus kena air di sini. Bisa dijemur, bisa dijemur. Tapi kan nunggu lagi. Misalnya darurat. Lagi naik motor, cari wes. Cuci. Selesai. Ya kan? Tambahnya. Udah selesai. Mau gimana lagi? Enggak kan? Enggak bisa. Masa dijemur dulu. Di atas motor. Tunggu dulu pas lain. Terus enggak mungkin. Ya. Baik, itu faedah. Di antara faedah-faedah dari kita punya insya Allah. Mulai kita tahu di mana. Tapi di mana. Baik. Dibaca lagi. Assalamualaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhlan. Rahimallahu. Ma'us sana wa ma'ul bihar wa ma'ul nahar wa ma'ul bi'r wa ma'ul 'ain wa ma'ul thalbi wa ma'ul barash. Al-aslu fi ma السماء في ماء السماء قوله وإلى ماء البحار غيرها في ماء البحار قوله صلى لم أصل الحقه والترمذي والبخاري وفي ماء البئر حديث سهل رضي الله عنه حديث سهل رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بباعة وفيها ماء ينجي الناس والمحائض والجبس والخبث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحائض والشيء والمحائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء حسنه الترمذي وصححه الإمام أحمد وغيره وماء النهر وماء ما قال رسول الله شو في ما الأصل لسني قليل في ما قليل untuk air hujan membolehkan dengannya ada تعالى وينزل من السماء ويكلم dari lagi air untuk mensucikan dengan al-aslu ma il-bihar bihar salam dan فقال بركته أور ماءه الحل ميتته دي أور سوتي لام من يتكن فهور يتكن من يتكن ini sila penting lah kita tahu kedepannya bakal fatal. At-tahur yaitu suci dan menyucikan. Apa yang suci dan menyucikan? Airnya. Jadi air laut itu suci secara zat dan bisa menyucikan lainnya. Al-hillu maitatuhu. Al-hillu maitatuhu. Halal bangkai. Bangkai. Bangkai laut. Itu halal. Sahahahu. حاشية البيت في البحر disebut banyak makanya seseorang yang banyak dalam Arabik ya juga disebut bahar, orang yang banyak ilmunya juga disebut bahar yaitu lautan ya lautan. Dan juga summiya bahron dikatakan oleh Al-Bayjuri dalam hasiatnya. Summiya bahron li'umqihi wa'tisa'ihi. Disebut bahr disebabkan umq, yaitu dalamnya wa'tisa' dan juga luasnya. Jadi dalam dan luas, itu baru bahr. Kalau misalnya dia dalam doang, namun sempit, itu bukan bahr namanya. Atau kalau misalnya dia cetek namun dia luas itu bukan bahar juga namanya ya. Jadi bahar itu baru disebut bahar ketika dalam dan luas. Nah seseorang baru disebut bahrul ilm, alim mutabahirah gitu kan, alim yang melaut gitu. Itu bunyinya itu dalam luas, dalam berarti luas berarti bisa menyal, itu baru seorang yang ilmunya tibaan. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan banyak ya. Dan bahar di sini yaitu bahar malih, yaitu yang apa malih? Asin. Asin baik. Tidak masalah dengan keasinannya ya. Tetapi kalau misalnya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata kullu ma'in min bahrin azlin au malihin fattathhiru bihi jaizun. Kata Imam Syafi'i, setiap air dari laut, baik itu azab, azab itu adalah tawar, au malih atau asin, fattathhiru bihi jaiz. Maka bersuci dengan itu boleh. Baik-baik yang tawar, enggak masalah. Ya, dari air laut, ya untuk macamnya masalah. Karena asal tetap terjaga. Insyaallah, baik. Kemudian lebih wafi ma'il bir akan sumur untuk digunakan sebagai media bersuci. Hadisnya sahal radhiyallahu anhu. Sama bersama. Hatta tawadda'u min bi'ri budu'ata. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau bersuci bir sebelumnya di antara dengan mau bihar ada tapi nggak disebut di sini asalnya. Nahar. Oh ya sahih. Tetapi ya mau nahar fi makna apa? Fi makna maul bihar bisa di mana ma'ul bihir bisa. Karena ikan-ikan sungai. Kenapa mereka bangkai-bangkainya halal? Karena dikiaskan dengan ikan-ikan laut, dikiaskan dengan laut, ya kan? Dan satu sisi sama juga dengan bihir. Jadi nahr dengan bihar banyak, ya. Bihir sama. Bihir Allah innaka tatwa sumur, namanya sumur rayun jinnasu wal mahaibu wal khulai wal khubah, dan di dalamnya terdapat apa yang manusia itu karena ada wal mahaib dan bekas-bekas haid. Ibarat kalau sekarang itu banyak bekas sobek yang selalu senang gitu kan. Itu bekas haid itu. Darah-darah haid dan semacamnya. Wal khubat dan hal-hal yang menjijikan di sana. Faqala Rasulullah SAW, al-ma'u la yunajjisuhu syait. Air tersebut, ini alif lam dalam al-ma' itu bisa alif lam ahdiyah, bisa juga dipastikan alif lam jinsiyah. Tergantung dari bagaimana kita menyebut. Kalau misalnya kita bilang al-ma'u di sini al-islam ahdiyah, berarti ayat tersebut al-ma'u di sumur berdoa tersebut tidak sesuatu pun yang menajiskannya, tidak merubah statusnya, walaupun mungkin ada benda-benda yang luar biasa buruknya seperti itu, tapi tidak berubah statusnya. Atau al-ma' di sini alif lamnya ditafsirkan al-islam di sini ditafsirkan al-islam jinsiyah, yaitu seluruh jenis air, seluruh asal air itu tidak akan dinajiskan oleh sesuatu pun selama tidak berubah wujudnya, itu maksudnya. Selama tidak ada rugi bisa ditafsirkan dua, yaitu al-ahdiyah jins. Kalau alif lam ahdiyah maksudnya budu'a tersebut tidak dalam kasus menyebutkan satu itu dinajiskan oleh kecuali kalau sampai ada perubahan, kecuali kalau Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Baik, wa ma'un nahr dan air sungai, wa ma'ul aini dan air mata air fi ma'nahu, itu di semakna dengan air bir ini sumur ya. Baik. Coba dibaca lagi. Wa amma ma'u thalj wa ma'u barq fal aslu fi hadits Abi Hurairah ay annahu ala afah ala al-afah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا كبر في الصلاة فهنية قال لا أكبر. قلت يا رسول الله ما تقول إن خطاياي ينقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبركة. Wa amma ma'us salji, adapun ma'us salji air salju, wa ma'ul barli, wa ma'ul barli air embun, fal aslu fihi, maka dalil untuk keduanya ya, untuk air-air ini, macam air ini

tanpa ada perubahan tergantung ini kuat ga? Yang mutlak itu yang masih asli seperti itu kuat, kuat atau enggak? Kuat atau enggak? Kuat, iya benar juga. Ini juga perkara yang menawi. Iya. Dalam asalnya itu adalah mutlak. Pendapat wakil dan pendapat ketiga, ma yusamma ma'an, apa yang disebut air, makanya itu air mutlak. Nah ini sebenarnya mirip dengan yang tadi, tapi ma yusamma ma'an itu terlalu liberal, terlalu global. Jadi memang apa yang boleh kita sebut sebagai air gitu aja, makanya itu air mutlak. Kan tadi yang bilang air ludah nggak boleh kita sebut air gitu aja. Air comberan nggak boleh kita sebut air gitu aja. Nah, apa yang boleh disebut air gitu aja, sudah. Maka itu adalah ma' mutlak. Wa summiya mutlakon, dan dinamakan sebagai air mutlak. Kenapa? Li'annal ma'a idha utliqa insarfa ilaih. Atau unsurifa boleh. Karena air jika dimutlakkan, maka akan kembali padanya. Maksudnya itu adalah air dah gitu, nggak ada lagi orang kepikiran ini apa nggak ada pikiran orang ini akan campuran kemana-mana, nggak. Wahada ma zakarahu Ibnu Shalah, dan ini apa yang disebut oleh Ibnu Shalah, salah seorang ulama hadis, wa tabi'ahu An-Nawawi, dan diikuti oleh An-Nawawi alaihi fi syarhi al-Muhadzab, dalam kitab al-Majmu' syarah Al-Muhazzab. Kemudian soal yang najis tadi, apakah untuk menghilangkan najis itu harus dengan air suci dan menyucikan? Ada tisu tadi. Tapi enggak ada tisu. Jangan minta, Pak. Jangan masuk air ya. Jangan pakai satu tangan dong. Ini tisu. Oh, bekas nggak? Baru. Benar ya? Siap. Oh iya, betul Pak ya? Udah mau keluar dia. Jadi, syarah Al-Muhadzab di sini ada kita Al-Majmu' karya Imam Nawawi yang masuknya. Yang tadi, apakah najis itu harus dihilangkan dengan air mutlak? Nah, kalau mazhab berkata, iya, harus dengan air mutlak. Tetapi yang sahih adalah tidak harus. Misal, antum ada kotoran najis di pakaian, kencing atau apa gitu. Nah, kalau memakai mazhab sini, maka antum harus memakai apa? Air suci dan menyucikan. Nggak boleh pakai deterjen. Iya nggak? Tapi kan biasanya kan kita rendam dulu ya. Nah, rendam itu dengan air yang suci dan menyucikan. Tapi berarti kalau misalnya kita pakai mazhab, itu dipakein, apa namanya, deterjen. Dan kita biasanya rendam pakai deterjen nggak? Nah, deterjen itu kemudian mempengaruhi air itu nggak? Nah, gak mungkin kan udah berbusa gitu deterjen, kemudian kita ambil gelas terus kita bilang ke bapak, pak ada air pak. Gak mungkin kan, apalagi kan ada deterjen pak gitu. Nah berarti air deterjen itu suci kan gak? Mak mutlak bukan. Kenapa? Karena udah ada koid, yaitu koidnya apa? Rasa deterjen, dan udah harus ada ibu falazimah air deterjen dan air rendeman gitu. Nah berarti nggak sih? Nah berarti gimana loh? Nah, ada masalah. Kalau kita pakai ini, wah baju-baju kita yang kena najis, kena musuh kita ngompol atau gimana, dicuci, nggak asal nyucinya. Karena nyucinya pakai air yang bukan air mutlak. Tapi air itu saja. Nah ya kan? Berarti yang tepat adalah bahwasannya untuk menghilangkan najis, tidak harus pakai air yang suci mencucikan. Bahkan di banyak kasus-kasus dan kondisi, tidak harus memakai air. Tidak harus memakai air. Yang tadi dia bilang,